baru shopping dan nunggu di sana. Udah masuk Ropi aja ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita pada kesempatan berbahagia ini bertemu untuk mengkaji Al-Quran secara lebih baik. Mudah-mudahan, dan kita selalu mengharapkan bahwa kajian-kajian yang sudah kita lakukan bahkan sampai hari ini mampu sedikit banyaknya merubah pandangan kita bahwa hidup ini adalah milik Allah, dan bahwa kita sebagai umat manusia adalah hamba-hamba Allah yang bertugas untuk menjalankan kehidupan ini sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada pembahasan ayat ketiga dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kullazi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan atas keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya saya takut kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ayat ketiga dari surat Hud ini memberikan petunjuk kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Ada beberapa hal di sini poin-poinnya, yaitu yang pertama adalah istighfiru rabbakum. Hendaklah kita banyak beristighfar di dalam kehidupan. Kemudian tubu ilaihi, banyak bertaubat kepada Allah. Dan jangan sampai kita wa'in tawallau, jangan sampai kita berpaling daripada ajaran-ajaran serta petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba ambil poin yang pertama, wa'anistaghfiru rabbakum, bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, diperintahkan untuk banyak beristighfar di dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah mencontohkan bagaimana pentingnya istighfar dalam kehidupan, bahwa beliau dalam satu hari itu beristighfar, dalam satu hadis dikatakan 70 kali, dalam hadis yang lain dikatakan 100 kali, dan bahkan lebih daripada itu. Ini untuk menunjukkan bahwa sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, ternyata beliau masih banyak mengumandangkan lantunan istighfar, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia biasa yang terlalu banyak melakukan kesalahan di dalam kehidupan. Terkadang orang tua kita sudah baik kepada kita, kita lawan. Ada kawan-kawan yang selalu menginginkan kebaikan kepada kita, ternyata kita musuhi. Ada masyarakat tetangga di sekitar kita yang selalu memberikan perhatian, tapi ternyata tidak kita acuhkan. Cukup banyak dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita harus beristighfar. Karena istighfar ini adalah kebutuhan hidup kita. Kenapa menjadi kebutuhan hidup kita? Karena dengan istighfar, kita mampu meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dan itu penting untuk kehidupan kita. Karena dengan istighfar, kita akan mampu membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang kotor. Kalau sudah diri kita bersih, jiwa kita bersih, ini akan mampu membuat kita lebih bergairah di dalam kehidupan ini. Hati yang bersih akan menjadikan niat serta tujuan yang bersih di dalam kehidupan. Pikiran yang bersih itu akan menghasilkan pikiran-pikiran positif untuk kebaikan kehidupan. Dan masih banyak lagi, kalau kita membersihkan jiwa kita, ini akan membuat gerak dan aktivitas kita akan semakin jauh lebih baik daripada orang-orang yang menanggung beratnya beban dosa. Maka penting bagi kita untuk beristighfar, dan ini akan dikaji lebih mendalam, lebih lanjut oleh ada Ustaz kita, Ustaz Jinal Arifin dan Ustaz Syafian. Kami persilakan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dimulai dengan kata wa anistaghfiru, yang artinya adalah kamu hendaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhanmu. Nah, jadi hal yang paling indah adalah permohonan maaf manusia terhadap manusia, permohonan ampun atas segala kekhilafan dan dosa kepada Allah adalah istighfar, agar apa, kita terjauhi dari segala fitnah di dalam kehidupan kita ini. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti hanya lafaz kita mengucapkan permohonan taubat kepada Allah atau permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu adalah ketika kita telah melakukan kesalahan, kekhilafan atau budi pekerti yang tidak baik, jadikanlah ini agar kita jangan kembali lagi kepada perbuatan yang tidak baik tersebut. Contoh, tidak egois, memiliki rasa malu, sifat pemaaf dan sebagainya. Kemudian ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala satu kelebihan, janganlah sampai kita ini eksistensi yang biasanya dikenal si pulan itu begini karena telah diberikan satu jabatan di dunia ini, dia merasa tinggi dan tinggi, itu tidaklah baik. Maka setiap harilah lantunan istighfar, dan kemudian perbuatan kita itu cerminannya adalah cerminan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu tidak angkuh, tidak sombong, selalu membantu orang, pemaaf dan sebagainya. Kemudian kita jumpai di sini kata summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman adalah, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus. Ini sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang sengsara ketika orang beribadah kepada Allah. Tidak ada orang yang sesat ketika beribadah dan meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja banyak jalan orang yang sesat ketika menuju kepada Allah. Kita contohkan, aku ini akan sholat kalau sudah yakin betul kepada Allah. Ini manusia yang pikirannya dangkal, dalam artian sudah diberikan fasilitas sama Allah, tinggal kita membaranginya lebih yakin dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga banyak yang dijadikan sarana ibadah, contohnya seperti tarekat, tasawuf dan sebagainya, salah mengartikannya ketika dia telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, dia bertobat terus menerus. Kita jumpai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mencela orang yang beribadah terus dalam hidupnya akan tetapi lupa dengan usaha. Apa yang telah dikatakan Ustaz Perdana dalam sesi sebelum yang kita kaji ayat ini, ada ayat kedua dari surah Yunus, di mana sahabat Nabi itu dulu mereka itu pada malam harinya banyak tadarru wa khufyah, takut sama Allah sehingga mencucurkan tangisan air mata, dan siang harinya mereka itu lebih giat berusaha. Ini yang diharapkan. Sebagai contoh, kita tidak malam kita jadikan satu ibadah, kemudian siang kita banyak istirahat, hal ini yang salah. Maka pemaknaan ibadah juga harus kita sinkronkan supaya jangan ada kesalahan pahaman. Jadi imbanginlah usaha itu dengan lebih banyak beribadah dan lebih ibadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diberikan ampunan. Amin. Kemudian kita dibukakan pintu taubat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iya. Terima kasih. Ada satu yang menggelitik apa yang disampaikan oleh Ustaz Sapiar tadi, malam tahajud tetapi ada juga siangnya korupsi gitu ya kan. Itu kan suatu hal kontradiksi ya, paradok ya. Siapa di waktu pagi dia sholat duha, siangnya dia berdusta. Ini kan suatu kontradiksi dan sangat paradok. Bagaimana orang yang tahajud dengan sukarela dia korupsi? Bagaimana orang yang sholat duha dengan sukarela dia berdusta? Tentu saja di mana salahnya? Itu tadi, kembali kepada Al-Quran itu adalah kalam Tuhan yang maha bijaksana. Dia memahamkan kepada kita ketika menyembah Allah, Anda akan menjadi orang-orang yang bahagia. yumati'kum. Jadi di sini ada sudut pandang yang harus diluruskan dari kata-kata mata. Menikmati hidup ini tidak harus kaya. Ada orang kaya yang merasa miskin, tetapi sebaliknya ada juga orang miskin yang merasa kaya raya. Kita menemukan orang kaya merasa miskin dengan harta yang begitu banyak, dia tercurahkan lebih hina daripada binatang. Mengemis, meratap, karena apa? Karena memang tujuan hidupnya sudah materi. Sementara sahabat melihat, para wali melihat, sama bagiku antara pasir dengan emas. Tidak ada nilainya harta di matanya kecuali memang mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mendapatkan yumati'kum mata'an hasana. Di dunia ini dia merasa nikmat sekali hidup walaupun dengan air putih dan makan nasi dengan garam. Itulah kondisi bahwa sengsara, miskin itu sangat terkait dengan sudut pandang. Ketika dia beriman kepada Allah dan dia merasa nikmat bersama Allah, apa yang diberikan Allah walaupun itu nasi dengan garam sudah begitu nikmat dan indah. Dan lebih dari itu disebutkan juga di akhirat dia pun akan mendapatkan pahala dan mendapatkan surga yang begitu indahnya. Baiklah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran diberikan oleh narasumber kita tadi cukup menampilkan kepada kita bahwa sebenarnya kehidupan ini salah satu kunci suksesnya itu adalah dengan menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk kepadanya. Ada satu kata pepatah, kata mutiara yang menarik untuk kita resapi bersama, bahwa orang yang taat kepada Allah itu akan menjadi raja dunia dan di akhirat. Ini mungkin satu kalimat yang perlu kita dalami secara lebih mendalam. Bagaimana mungkin ya, banyak kita perhatikan orang yang taat tapi miskin. Tapi sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Jenal, bahwa orang-orang yang taat kepada Allah itu akan mampu merasakan nikmatnya kehidupan dunia, dan itu tidak mesti harus bergelimang dengan harta dunia. Yang penting di dalam kehidupan ini adalah bagaimana jiwa itu tenang, bagaimana perasaan itu berbahagia, bagaimana pikiran itu tenang. Dan ini hanya mampu didapatkan oleh orang-orang yang menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin salah satu makna yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ini, bahwa wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah, Allah akan memberikan keutamaannya kepada siapapun yang dia inginkan. Jangan kita pahami bahwa ketika Allah mencucurkan keutamaan rahmat dan rezekinya itu, kita bayangkan materi, hujan emas dari langit yang membuat kita langsung berubah menjadi kaya. Tidak. Akan tetapi keutamaan, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah adalah bagaimana kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dan ini benar-benar merupakan suatu hal yang sangat nikmat sekali. Bagaimana kita kalau lapar punya uang, itu adalah satu hal yang membahagiakan untuk membeli makanan. Bagaimana pada saat kita pulang, kita disambut oleh senyuman istri kita yang begitu indah, kemudian dekapan anak-anak kita yang begitu manja. Dan ini adalah satu kenikmatan dunia yang tiada taranya. Daripada kita bergelimang harta, punya duit banyak tapi tidak bisa makan enak karena penyakit. Banyak penyakit, ya. Punya keluarga tapi ternyata pulang tidak ada yang menyambut kita. Anak-anak sibuk dengan urusan, istri sibuk dengan arisan dan sebagainya. Ini tidak akan menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik walaupun secara material kita bergelimang dengan harta. Jadi ada catatan penting bagi kita bahwa keutamaan karunia dari Allah itu bukanlah menunjukkan bahwa kita harus menjadi orang yang bergelimang harta, menjadi orang yang harus memegang tampuk kekuasaan dengan segala kemewahan jabatan. Tidak, akan tetapi bagaimana segala yang kita miliki, segala yang kita jalani saat sekarang ini, itu akan mampu menjadikan diri kita menjadi lebih tenang dan merasa bahagia. Jadi orang yang beriman dan mendapatkan karunia Allah adalah walaupun dia miskin, dia merasa tidak kelaparan. Walaupun dia punya harta, dia tidak merasa kesulitan dengan banyaknya harta yang dia miliki. Walaupun dia adalah seorang penguasa yang punya jabatan yang tertinggi, tapi dia tetap tahu bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah dan menjadi pelayan-pelayan bagi rakyatnya untuk kepentingan dan kesejahteraan mereka. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, pesan terakhir yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa kalau kita ternyata tidak mengindahkan apa yang dibimbingkan oleh Allah kepada kita, maka hasil negatif juga akan menimpa diri kita. Jadi tinggal pilih apakah ingin kebaikan atau keburukan, itu semuanya kembali kepada diri kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambat tadi. Lambat ya, pas.